Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Haris, Bupati Kabupaten Pelalawan, Bapak Zardewan, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan, Bapak Sekda, Bapak-bapak anggota Dewan, alim ulama, tuan-tuan guru, khalifah, mursyid, mursyidin. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Saya mohon maaf karena dia baru bisa datang pada hari yang ke-28 dan di waktu subuh. Sampai tadi malam dari Kabupaten Kampar menginap di tempat menginap ndak alawak sawi. Bersahur di rumah Buya Al-Mukarram Ustaz Edi Amran, dan hari ini bisa sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Man shallash subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu' asy-syams, sampai terbit matahari. Jadi usahakan masjid-masjid di Kabupaten Pelalawan punya jam standar macam jam Masjid Ulul Azmi yang ada waktu terbit matahari. Kini terbit matahari jam 6 lewat 8. Itu nanti berubah jam 6 lewat 8. Yang belum punya masjid silakan bersedekah boleh masjid masing-masing. Guna jam yang ada waktu syuruk ni supaya orang tahu bila waktu sembahyang sunat isyraq. Nama waktunya syuruk, nama solatnya isyraq. Jam 6 lewat 8 ko syuruk matahari terbit, sedangkan baru boleh isyraq 2 boleh minit sesudah 6 lewat 8. Berarti jam 6 lewat 8 tambah 2 boleh sama dengan 6.20. Di apa 2.5 minit ke buya? Matahari ke permukaan bumi, ke bumi. Naiklah matahari ke permukaan bumi, itu 6.08. Dilarang Nabi solat qaida ramhin, setinggi tombak pendek. Tombak pendek bahasa Arabnya ramhin. Sampai setinggi tombak pendek kau tidak boleh sembahyang, haram. Lalu kemudian naik matahari setinggi tombak pendek, setelah diukur menurut ilmu astronomi, setinggi tombak pendek ko 2.5 minit. Maka 6.08 tambah 2.5, 6.20 barulah awak nanti sama-sama solat. Tapi ndak solat bersama-sama, sama-sama solat, solat masing-masing 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq, pakai qab. Kalau pakai qab isyraq sembahyang sunat syirik, na'udzubillah. Usalli sunnatal isyraq, rakaataini 2 rakaat lillahi ta'ala. Nan lamam buek selama 27 hari ko alhamdulillah. Tapi nan alun insyaallah subuh ko awak buek. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli rakaataini, sembahyang sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah. Sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Status hadisnya hasan. So, kalau ada orang menyebut apa itu hadis dhaif, hadisnya hasan. Hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu'. Maudhu' hadis palsu, tidak boleh sama sekali. Al-Bazinjan sifa'un min kulli da', terong obat dari segala macam penyakit, hadis palsu. Tapi makan terong tetap boleh. siapa yang membuat hadis terong kau ya? Tukang jual terong biar laku. Oleh sebab itu hadis palsu yang diamalkan. Hadis dhaif boleh diamalkan, tapi kalau cukup 5 syarat. Bukan masalah halal haram, tidak masalah akidah tauhid. Tidak ada periwayatnya yang kazab pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih untuk fadail amal, motivasi beramal boleh. Tapi hadis sahih sama hadis hasan tidak ada ikhtilaf ulama. Maka nanti awak salat sunat isyraq. Apa beda isyraq sama duha? Kalau sembahyang subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat namanya isyraq. Tapi kalau tidak cukup 3 rukun ika, misalnya salat subuhnya di rumah 6.20 sembahyang sunatnya, itu namanya salat sunat duha. Jadi waktu isyraq sama duha sama. Kalau cukup 3 syarat namanya isyraq, kalau tidak cukup 3 syarat namanya duha. Pegawai-pegawai Pemda Pelalawan tinggal di Pekanbaru, bekerja di Pelalawan, bangkit di Pekanbaru 6:30. Jangan tinggalkan kesempatan. 6.20 sembahyang sunat dulu. Sholli sunnatat duha. Jangan sembahyang duha 9. Walaupunnya afdal, tapi orang yang akan mengurus surat menyurat terbengkalai. Masuk awak ke kantor panjang antri. Tanya, "De apa panjang antri?" Pegawai sedang salat duha. Iko sembahyang ko elok, tapi sunat. Melayani masyarakat kok wajib. Yang gara-gara yang sunat yang wajib, yang gara-gara yang sunat yang wajib tinggal. Nah, oleh sebab itu maka sebelum masuk tu awak solat sunat duluan. Alhamdulillah bu ya, ampun tak pernah membuat orang sampai antri panjang, dan ampun pun tak pernah solat duha. Nah, kau dua-duanya tak betul. Bila waktu duha kah? Dari 6.20 sesuai dengan isyraq sampai 10 menit menjelang zawal matahari tergelincir, duha namanya. Tapi yang paling afdal 10:00 jam seboleh, waktu anak unta hina tarmidul fisal. Anak unta ndak dapat menempelkan perutnya yang tipis dek kulitnya masih muda, dia teh pasir. Agak-agak 10:00 jam seboleh, 9:10 seboleh, waktu matahari panas, anak unta togak. Ini apa Nabi menyebut matahari tergelincir, matahari condong, matahari memerah, anak unta? Ini apa? Ini waktu itu belum ada jam. Kini awak pakai jam. Jam seboleh, jam dua boleh, jam tiga. Zaman Nabi tidak ada menyebut jam. Subuh, terbit fajar shodiq. Zuhur, matahari tergelincir. Asar, matahari redup. Maghrib, matahari nampak syafak ahmar merah di ufuk. Isya, hilang ufuk merah. Tidak ada menyebut jam. Nah, kok jam kau bid'ah? Tidak ada zaman Nabi SAW. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Nah, setelah jelas apa tujuan awak membuat subuh iko, ada alasannya. Dengan awak buat subuh, makanan selama 27 hari selama puasa tidak solat sunat isyraq, insyaAllah solat isyraq lah inyo. Tapi kalau wuduknya batal, makanya silakan ke toilet untuk berwudu. Karena selama di masjid ini malaikat mendoakan dua, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu, rahmati inya, ampunkan inya, rahmati inya, ampunkan inya. Sampai dua. Pertama wuduknya batal. Tapi jangan gara-gara ambo sabui wuduk batal menahan kentut sampai biru muka menahan. Kalau batal, batal lah, lopeh kan lah. Kalau wuduk awak balik nanti salat sunat. Tapi katanya tak boleh keluar masjid Pak Ustaz. Keluar darurat tak masalah. Alhamdulillah masjid awak godang, tidak ada alasan di luar masjid. Tetap dalam masjid keliling sampai ke belakang penuh. Alhamdulillah. Padahal di sebagian masjid ini sedang genting. Banyak masjid di Pekanbaru, jangankan subuh, tarawih aja tinggal pasukan inti leh. Pemain cadangan sama naturalisasi lah tobang. Tapi kebanggaan awak di Masjid Ulul Azmi, jangankan tarawih, sembahyang subuh untuk ikut. Bayangkan, entah tiap-tiap hari untuk ikut, entah. Awak husnuzan aja, insyaAllah. Adapun yang di atas ikut, tetap. Yang naik ke atas ikut anak-anak muda. ambillah foto banyak-banyak, share, tunjukkan ke seluruh dunia melalui FB, Instagram, bentuk iko orang pelelawan sembahyang subuh. Dia tahu orang. Hai orang-orang Islam sedunia, dari Sabang sampai Maroko, bentuk iko kami di Kabupaten Pelelawan sembahyang subuh, bentuk sembahyang Idul Fitri, insyaAllah. Nah, selanjutnya yang awak bahas, ambo sampaikan materi iko, ndak menengok waktu sampai habis. Sesudah itu kalau ada nan mengganjal di pikiran, tulislah koteh, beko awak jawab, insyaAllah. Amalan-amalan apa nang kau awak buek di ujung puasa iko? Nampa tamo, namo amalnyo iktikaf. Malam 27 potang di Pekanbaru memimpin iktikaf Dr. Mustafa Umar. Malam 26 Ustaz Somad. Malam 28 ambo ndak tahu, ndak dapat info. Awak tinggal semalam lagi Buya. Malam 28 abirah. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Matla'il fajar tu bilo? Itu matla'il fajar. Matla'il fajar ompe tigo. Itu matla'il fajar. Matla'il fajar bukan tabik matahari. Matla'il fajar azan subuh. Ompe tigo imsak. Imsak itu artinya menggenggam. Apa nan digenggam? Batang leher digenggam, makan tak masuk sama sekali. Apa beda ompek-ompek tiga sama ompek-tiga tiga? Ompek-ompek tiga kalau masuk makanan batal, ompek tiga tiga ihtiyat, hati-hati. Makanya kalau awak ompek tiga tiga berbunyi sirine, tahanlah, gosok gigi, mulut bersih. Di Maroko, ambo dua kali puasa di Maroko, ndak ada imsak. Kau imsak kau mazhab Syafi'i. Maroko mazhab Maliki, ndak ada imsak. Kami makan. Sedang makan tuang azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Mulut puano. Ndak ditolan puasa batal, ndak dimuntahkan sayang. Atanyo ke kawan nana lamo, ah itu azan tu. Iyo, masjid itu ada azan. Barulah ambo faham betapa imsak itu elok. Maka ambo mengamalkan imsak sampai kini. Tapi kalau waktunya memang cukui, awak dari luar kota, badan ponek, letih, lesu, lalu kemudian terlambat, terbangun pas imsak, jangan sampai tidak makan. Makan, ambil asam pode bau, salai, slice, blender. Ambil itu, ambil pipet dua. Nama itu sama Odin ada itu. Kau mengunyah tak cukup leh. Jangan praktek kalau mengunyah 33 kali. Azan subuh. Nama itu sama Odin ada Fatih Syahri Ramadan Aziz Nantillahi Ta'ala. Puasa awak. Makasih ambo menjolehkan iko, jangan sampai gara-gara iko ndak sahur. Buya telambek menjolehkannya kini, tinggal sahur sekali lagi. Rupanya selama iko selalu ndak sahur be telambek. Esok buek lah. Insyaallah. Nah, amal pertama di ujung Ramadan ko iktikaf. Nah, nalon mambue iktikaf masih ada malam terakhir, esok malam 29. Ko malam 28 alvira. Malam 29 gue lah iktikaf. Di An-Nur iktikaf paling mantap. Masuk jam 1. Dari jam 1 ke jam 2 baca Quran. Dari jam 2 ke jam 3 tafsir. Dari jam 3 ke jam 3.30 sembahyang tahajud 8 rakaat. Dari 3.30 ke 3.4 zikir muhasabah dan doa. Dari jam 4 ke 4.30 sahur bersama. Jadi 2000 orang sahur bersama. Dalam kurung makanan bawa masing-masing. Tidak langsung saja menyiapkan makanan. Nah, sesudah itu baru sembahyang subuh. Selesai salat subuh, tausiyah sampai jam 6.20. Sesudah itu salat sunat isyraq. Sesudah salat sunat isyraq barulah bubar. Jadi orang Pekanbaru iktikaf 7 jam. Dari jam 1 sampai jam 7. Leh, jam 6.20 lah selesai ibu ya. Sampai sampai jam 7, setengah jam putu-putu. Sampai jam 7, iktikaf 7 jam. Sebab sebetulnya iktikaf kau berapa lama? Ada orang menyabik kalau tidak 24 jam, tidak iktikaf. Menyatukan siang dan malam. Kalau tidak 24 jam, tidak iktikaf. Itu mazhab Maliki. Mazhab Maliki menyabik iktikaf itu mesti 24 jam. Sedangkan mazhab yang paling minim, yang paling ketek, mazhab Syafi'i. Berapa lama iktikaf mazhab Syafi'i? Lebih lama dari rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itulah dianggap iktikaf. Nah, jadi mako awak seminim-minim iktikaf agak 1 2 5 10 menit lah dianggap iktikaf. Awak tadi masuk ke masjid ke ambil tengok tadi jam 5 kurang 5 boleh. Nanti awak kita keluar jam 6 setengah. Maka awak lama buat iktikaf. Iktikaf kau prinsipnya makin lama makin bagus, lebih lama lebih elok. Nah, kalau adonan masuk kini keluar besok, ah bagus. Nabi Muhammad berapa lama iktikafnya Buya? Nabi Muhammad iktikaf masuk tanggal 20 sore, keluar tanggal 29 sore atau 30. 10 hari 10 malam, 24 jam kali 10, 240 jam. Padahal nyola dijamin masuk surga, iktikafnya 240 jam. Awak STJ, status tak jelas. Ndak mau iktikaf. Iko mimbar Nabi. Di samping mimbar Nabi, mihrab sampai Nabi jadi imam. Di samping mihrab itulah rumah Nabi. Kalau awak madok ke kiblat, rumah Nabi. Yang kini jadi makam Nabi. Nabi itu meninggal, jasadnya ndak dibawa keluar dari kamar, langsung dimakamkan di kamar. Iko perbuatan Nabi ndak boleh awak ikut. Jangan awak suruh memenuhi wasiat. Kalau aku mati, kuburkan di kamarku. Rumah ndak dijual, siapa membeli? Dijual rumah 2 lantai, 4 kamar mandi, harga 20 juta. Dalam kurung, ada kubur di kamar. Jadi ndak sodo perbuatan Nabi awak gue. Nabi berpesan kalau ambo meninggal, kuburkan di tompek ambo mati. Langsung digali di bawah tompek tidur Nabi, lalu dimakamkan inyo ke situ. Itulah. Di samping makam Nabi ada tiang. Antara makam Nabi sama Taman Raudhah ada tiang. Salah satu tiang itu tertulis sampai kini di atas ada tulisan. Nanti kalau pergi umrah cari tulisan itu di atas Ustuanatus Sarir, tiang Sarir. Sarir bahasa awaknya spring bed, tempat tidur. Ustuanatus Sarir, tiang tempat tidur. Kenapa tiang itu disebut tiang tempat tidur? Karena di bawah tiang itulah diletakkan tempat tidur Nabi waktu iktikaf. Pindah tempat tidur Nabi ke dalam masjid karena dia tidak keluar sama sekali. 24 jam kali 10 hari Nabi tidak keluar. Lalu bagaimana dengan makannya? Diantarkan mandi, mandi boleh. Mandi keluar untuk darurat boleh. Iktikaf artinya berdiam diri. Secara bahasa arti iktikaf apa Buya? Iktikaf artinya al-muksu fi makanin khairan kana aw syarran. Menetap di suatu tempat, apakah tempat itu baik ataupun tak baik. Nah, dengar ya. Menetap di suatu tempat, apakah tempat itu baik ataupun tak baik. Jadi esok kalau awak bertelpon ke orang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana awak? Saya sedang iktikaf. Kenapa ada suara musik di mall? Ada orang iktikaf di mall. Kata Ustaz Somad malam tadi, iktikaf itu artinya menetap di suatu tempat baik ataupun tak baik. Lalu iktikaf menurut Islam itu apa? Iktikaf adalah menetap di masjid. Kalau surau ya, kalau musola ya, kalau langgar Ustaz, kiai, kalau ada salat 5 waktu, subuh, zahar, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid. Masjid Ulul Azmi, indak masjid. subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tambah sholat Jumat. Maka masjid ini disebut masjid jami. Dalam fikih masjid itu cuma dua. Yang pertama masjid, tidak ada jami'nya. Yang kedua masjid pakai jami'. Jami' artinya ada sholat Jumat. Sampai ke tompe awak menjadi tujuh. Masjid Raya, Masjid Islamic Center, Masjid Agung, Masjid Godang, surau langgar musholla. Orang Jawa dilanggar enggak mati. Kripun kapari api, wis penang-penang dino rata kau kene. Oleh sebab itu maka kalau awak masuk ke surau, sholat sunat. Tapi tetap tahiyatul masjid. Yang usolli sunnatal surau. Usolli sunnatal langgar. Usolli sunnatal musholla. Tidak. Tetap itu namanya masjid. Berlaku hukum masjid. Oh kalau gitu kami rubah nama musholla kami. Tidak. Tetap pakai musholla. Di Kuala Lumpur tetap nama surau. Surau langgar musholla. Tidak. Jelas. Orang yang beriktikaf muslim, balik berakal, tompek iktikaf masjid atau masjid jami', lamo iktikaf 24 jam kali 10 24 maksimal, minimal iktikaf lebih lama sedikit dari rukuk. Apa nanawak buek selama iktikaf itu? Memperbanyak qiyam, qiyam ko toga, memperbanyak toga, solat tahajud. Nan selok-eloknya masuk ke masjid, solat sunat, tahiyatul masjid. Setiap tompe awak sujud iko akan jadi saksi su kalau awak berjumpai Allah Taala. Makanya kalau awak singgah ke Masjid Ulul Azmi ko, hai para musafir-musafir yang datang dari Palembang mau ke Medan, orang Medan mau ke Jambi, singgah kalian di Masjid Ulul Azmi, jangan lupa sholat sunat tahiyatul masjid. Nanti Masjid Ulul Azmi akan bersaksi di hadapan kalian bahwa kalian pernah sujud di sini. Ini banyak orang mudik balik Idul Fitri ko, singgah ke masjid. Keterangan kencing. Tidak aduh ini tahiyatul masjid. Ini baik singgah ke masjid. Nah lalu kemudian setelah sholat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu. Wudu sholat sunat wudu. Usalli sunatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bilal, cika Bilal, ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadaya fil jannah. Aku dengar suara kresek-kresek selop sendalmu dalam surga. Kresek. Hebatnya Bilal, inyo masih di dunia, selopnya lah masuk surga. Awak tak jelas. Awak pun tak jelas. Bilal selopnya. Maka kalau ada jamaah balik pengajian, Buya, hilang sendal lambo, mungkinlah masuk duluan. Wah, khawatir aku, sendal ustaz dulu hilang. Kemana ustaz? Mencari sendal. Ah, itulah ustaz sawi tadi. Ah, membalik cakap kawan. Apa amal angku Bilal? Nabi bertanya. Bukan Nabi tidak tahu, Nabi tahu. Nabi yang tidak memberitahu pada orang yang tidak tahu. Apa amal angku Bilal? Apa kata Bilal? Saya tak pernah meninggalkan dua rakaat sesudah wudhu. Eko lah berapa hari puasa lah 28 hari, ndak sekali ya, ndak sekali pun sembahyang sunat wudhu. Abuik lah. Eh jangan kini ya, bos sedang ceramah lah. Lepih kau ambil wudhu, surat sunat wudhu. Usalli siang, potang, malam, pagi, buik lah. Usalli sunatul wudhu. Kata inilah ta'ala. Sesudah itu solat sunat taubat. Salli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sesudah itu barulah salat sunat hajat. Hajat. Adik-adik yang mahasiswa, skripsi yang selesai, pembimbing pula kejam, salat sunat hajat. Ya Allah, hajat ambo, lembutkan hati pembimbing kau. Kalau tidak jua lembut, amatikan sekalian. Tidak boleh. Nah, sedikit cakap kau, tidak sodonya. Allah, alhamdulillah bu ya. Sesudah sembahyang sahajat 2-3 hari, apa domamnya? Nah, sesudah sembahyang sunat, tentu hajat awak macam-macam. adik-adik nan kuliah ingin skripsi copek selesai, lang selesai kuliah ingin dapat kojo, nan lah berkojo ingin berbini, nan lah berbini ingin berbini sekali lagi. Nah, ibu kau nampaknya lah bohongi lah. Ha, kalau ikut judul ceramah ustaz elok awak balik kata. Jangan. Nah, lalu kemudian solat sunat tahajud. Semayang sunat tahajud kau dua rakaat. Salatul laili masna masna, dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam, 8 rakaat ompek salam. Imamnya mantap, imam subuh awak ayatnya panjang. Sembahyang nabi yang paling panjang ayatnya subuh. Jadi nabi itu paling panjang ayatnya subuh ya. Ya. Dek apa imam di masjid kami ayatnya kulhu aja subuh. Enggak hafal. Makanya studi bandinglah ke Masjid Ulul Azmi. Nah, ini masjid di sini. Kok imamnya lulus fit and proper test. Nah, kok ambo sogan di belakang di subuh wong maju. Oleh sebab itu bangga awak masjid awak, bangunannya elok, kaligrafinya cantik. Padahal selama iko masjid iko ambo tengok biasa-biasa aja. Tapi subuh ko pakai kain-kain hiasan pula. Cantik. Rupanya sedang renovasi di belakang. Aku tak tahu apa berkain-kain cantik. Rupanya semen belum selesai untuk persiapan Idul Fitri. Nah, oleh sebab itu bangga awak masjid kampung halaman awak tidak hanya fisiknya tapi juga imamnya Al-Hafiz hafal Quran. Imam hafal Quran ni kalau dipojamkannya matanya nampaknya ayat-ayat itu berjalan. Ado Al-Baqarah, ado Ali Imran, ado An-Nisa, ado Al-Maidah. Cuba awak pojam. Nah, nampak mangkuk. Ikan salai. Makan, makan, makan. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan anak-anak awak menjadi penghafal Quran insyaAllah. Bangga. Apa tak bangga, imam ayatnya panjang. Menangi makmum. Waktu kami sembahyang di An-Nur tahajud malam, menangi de imam tu membacakan ayat tentang azab. Lepas mai, dia buang nangis tadi. Lama sujudnya. Wah, sangkonya sodi di ayat. Jadi uponya orang menangi kau macam-macam motivasi. Sebelah ikut tanya, dia apa menangis tadi? Gaji 3 boleh lentu. Tingkat dia apa menangis? THR dibebankan ke daerah masing-masing. Nah, sesudah iktikaf ko habis, habislah iktikaf. Masuk amal yang kedua. Walitukmilul iddata. Sempurnakan hari Ramadan. Sempurnakan hari Ramadan. Hari Ramadan itu dua. Kalau tidak 29, 30. Apa cara menyempurnakan hari Ramadan ni kok? Hari Kamis tanggal 29 maka diangkatlah saksi tersumpah oleh Kementerian Agama. Niko Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan ada bersama kita subuh ini. Maka Kementerian Agama mengangkat saksi tersumpah untuk menengok anak bulan. Cara menengok anak bulan dulu orang pergi ke tepi laut. Menengok anak bulan dibawa kain tipis, kain untuk kelambu. Tengok anak bulan dulu, kini alhamdulillah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui APBN setiap provinsi dibelikan teropong. Harga teropong kok 50 juta. Dipasang di atas gedung Surya Dumai Jalan Sudirman. Sejak di Bali sampai kini tidak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang, asok aja nampak. Dulu, kini tak ada. Ustaz kau menghina. Tak, apalah menghina kampung halaman awak. Menopuk air di dulang, terpocik muka, suang. Jadi memang tak pernah. Bapak ibu yang selalu mengikuti sidang isbat, pernah tak mendengar? Berdasarkan penampakan anak bulan dari teropong Pekanbaru, pernah? Tak pernah. Dan selalu nampak itu dari arah timur. Atau dari Jakarta, dari Selat Sunda, nampak anak bulan. Anak bulan itu sore, jam-jam 5, jam-jam 6, nampaknya tidak lama. sekejap 15 menit atau 10 menit nampak. Kalau bulan itu bule godang, namanya badar. Kalau bulan itu sabit, namanya hilal. Dua, badar atau hilal. Ikulah jadi nama orang pelelawan. Badarudin, badariyah, hilaludin, hilaliyah. Mohon maaf, kesamaan nama tidak ada unsur kesengajaan. Kalau saki-aki gara-gara iko. Nah, nan saksi tersumpah iko, orang-orang mudo bersumpah pakai Quran. Wallahi, tallahi, billahi, mata saya sehat dan saya memang menengok anak bulan. Karena dulu ada saksinya orang tua mengaku menengok anak bulan, uponyo bulu mata bubu. Nah, ada ya. Kami tak ada nampak. Apa pak surang? Tengok uponyo bulu mata. Nah, itu maka disangkat saksi tersumpah kok orang muda. Maka saya Menteri Agama, kata Pak Menteri, dengan ini mengumumkan berdasarkan saksi tersumpah dari beberapa titik pengamatan hilal di Indonesia, dengan ini menetapkan, maka awak tunggu hari Kamis, hari ko Rabu, besok Kamis, besok sore tunggu sidang isbat. Ini perlu ditekankan, tunggu sidang isbat, khusus bagi ibu-ibu sekalian, jangan memeras santan. Karena kejadian beberapa tahun lalu, banyaklah basi ketupek gara-gara tidak jadi. Nah, oleh sebab itu maka tunggu sidang isbat. Nah, siapkan aja santan. Besok hari raya, bangun para santan. Sebelum itu lo tak jadi kulkas dulu. Nah, sesudah itu, pertama iktikaf lah. Sidang isbat mengintai anak bulan lah. Barulah masuk malam. Kamis sore esok Kamis azan maghrib, barulah masuk takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir sub malam. Alhamdulillah, masyarakat Riau semangat bertakbir. Jam 2 malam mau balik tetap pun bertakbir. Masuk ke masjid tengok tak ada orang. CD. Buantilah takbir pakai kaset CD. Kalau banyak masuk surga flash disk. Buantu. Awak bertakbir. Anak-anak muda awak kau awak latih. Latih mulai siang iko. 5 orang, 5 orang, 5 orang grup pertama. Allah. Nan paling penting adalah esok malam takbir itu kan ada pawai takbir dilepas oleh Pak Bupati, Wali Kota, Pak Gubernur melepas rombongan pawai takbir. Ambo selalu ikut itu. Ikut dari belakang. Ambo tengoklah anak-anak muda naik Honda. Polan. Tapi pegangannya 1:20. Ganti. Jangan rusak malam fitri, malam takbiran. Kalau datang anak-anak lajang sore hari Kamis sore, pak, saya bawa anaknya malam ini takbir ya. Sebentar aja pak. Tidak. Sebentarnya pak, nanti kami habis. Tidak. Sekali tidak, tidak. Datang bini dari dapur. Baiklah bang, awak dulu lebih parah dari itu lah. Kau nak merusak. Sekali tidak, tidak. Jangan rusak malam takbir kau. Banyak orang bertakbir di masjid. Banyak orang bertakbir di surau. Tapi di rumah diam. Ini tak betul. Di rumah pun tetap bertakbir. Ibu sambil masak ketupat. Allahu Akbar. Allah. Sambil mengisikan kuih ke dalam toples. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang tamu bertanya, gimana bu besok? Allahu Akbar. Kau perintah kau dalam Quran. Walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangannya. Walitukabbirullah, takbirlah mengagungkan Allah. Yang sedih orang tua meninggal, Oh, ndak adonan paling sedih daripada tekonang amak ubah awak malam takbir. Sedih. Maka cara menghilangkan sedih itu apa? Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Begitu juga nak ndak balik kampung. Ambo nak lah balik kampung tahun kau ya. Kenapa nak balik kampung? Kampung tu hilang. Maka ambo dapat kiriman SMS tips-tips pulang kampung banyak. Dan paling terakhir, yakinkan kampung anda masih ada. Iyo juga. Nah, oleh sebab itu maka hilangkan kesedihan. Nampak dua guna takbir menghilangkan sombong. Saya sudah tarawih, saya sudah witir, saya sudah belum. Engkau belum ada apa-apanya, maka agungkan Allah. Allah Akbar. Lah, itikaf lah, mengintai anak bulan lah, takbir lah, nangka ompe membayar zakat fitrah. Bila sebetulnya bayar zakat fitrah kau Buya? Setelah azan maghrib hari Kamis isuk, isuk Kamis azan maghrib, sampai khatib naik mimbar Jumat pagi, itulah waktu wajib membayar zakat fitrah. Jadi kalau hitung berapa jam itu, azan maghrib jam 6.09 boleh, jam 6.30 lah biasa orang hitung. Azan maghrib 6.30, subuh besok solat id jam 7.30, 6.30 ke 7.30, 3 boleh jam. Itulah yang waktu wajib zakat fitrah. Namanya waktu wujub. Siapa nani duit di 3 boleh jam itu wajib bayar zakat fitrah. Jadi kalau ada orang esok mati jam 6, hari Kamis matinya jam 6, itu tidak wajib zakat fitrah. Jadi siapa nan bakhil, pelit, tidak mau bayar zakat fitrah, matilah sejak jam 6. Pas jam 6, jam 6 lewat 5 matinya. Itu tidak wajib bayar zakat fitrah. Aku potanglah pengumuman masjid dekat rumah hamba ya. Penerimaan zakat fitrah bagi para jamaah itu namanya waktul jawaz, waktu boleh. Ambulah bayar, ambulah bayar. Saya semalam sudah bayar zakat fitrah. Zakat fitrah kau sudah boleh dibayarkan sejak malam pertama Ramadan lah boleh. Zakat. Tapi waktu wujubnya, artinya siapa nani duit dari azan maghrib ai komis sore sampai khatib naik mimbar ai Jumat pagi, itu nanlah wajib. Contoh orang hamil, anak ada dalam kandungan, lahir anaknya waktu habis isyak malam tu. Allahu Akbar. Siapalah cocok nama anakku? Lailatul Fitri gitu. Nah, malam Idul Fitri lahir. Nah, itu wajib bayar. Tapi kalau anak tu lahir esok pagi, waktu khatib naik ke atas mimbar, ibu hamil tu ada di situ, takbir khatib. Allahu Akbar. Tekaji ni lahir anak tu. Maka ndak wajib bayar zakat fitrah. Dek apa? Dek khatib dah lah naik, lah naik mimbar. Maka bapak-bapak kalau ada bini hamil, asuhlahnya tahan. Aduh, orang polis juga sampai. Kementerian Agama mengeluarkan pengumuman berat zakat fitrah 2,5 kilo, 2,5 kilo. Dapat lu ambo WA dari Jawa, orang Jawa membayar 2,7. Dapat lu WA dari Aceh, Aceh mengeluarkan 2,8. Kemenak 2,5, Jawa 2,7, Aceh 2,8. Ustaz Somad, ambo potang 3 kilo ambo WA. Jadi tiga-tiganya dapat, nan 2,5 dapat, 2,7 dapat, 2,8 dapat. Tapi ambo indak menyalahkan lan lah mengeluarkan 2,5 ndak apa. Tapi seelok-eloknya awak weh lebih sikit, supaya apa? Andai kurang awak ndak dapat, tapi kalau lebih kelebihannya terhitung sedekah. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Awak prinsipnya sama Allah jangan berhitung-hitung. Kalau awak berhitung-hitung sama Allah, isu Allah berhitung-hitung lah pada awak. Adi boynya nafas setengah, ha? Sosak nafas. Oleh sebab itu boylah. Oleh sebab itu maka keluarlah. Bapak sudah berzakat? Saya sudah zakat Pak Ustaz tiap tahun. Tiap tahun saya berzakat Pak Ustaz. Berapa? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah, Pak. Bapak belum mengeluarkan zakat mal. Keluarkan zakat mal. Mal, harta. Di mana mengeluarkannya? Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pelalawan. Segera bayarkan zakat Anda sebelum tanggal berikut ini. Serahkan ke nomor rekening berikut ini. Nah, potong. Yang pandai buat video potong, buat 1 menit. Like and share. Kirim ke nomor seluruh pegawai-pegawai Kabupaten Pelalawan. Mudah-mudahan awak istiqomah sholat, istiqomah pula zakat. Wa aqimus salah wa atuz zakah alladzina yuqimunas salah wa yu'tunaz zakah. Setiap disawi Allah salat pasti zakat. Salat amal badan dengan Allah, zakat amal harta dengan manusia. Iko ambo bukan menakut-nakuti, ndak. Nyan sabi Ustaz Somad ko ceramahnya mbe awak takwi, ndak. Jadi kawan nambo tamat dari Kairo menjadi amil zakat di salah satu daerah. Namun tidak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Datang lainnya ke rumah uang kayo. Ya apa aku kayo? Rumah godang motornya 2-3 buah. Pak, kami tengok bapak kaya. Bapak belum datang ke tempat bayar zakat. Bayarlah zakat, Pak. Apa kata pak kau? Saya, dek, rumah saya yang 5 miliar belum lunas. Ini mobil ini 2 miliar, ini 1 miliar belum lunas. Dek sombong angkuh. Kawan-kawan kau senyum. Oh, iyalah. Jadi gitu ya Pak ya? Iya, uang kau pun balik. Balik ke kantor. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, tidak sampai setahun, apa kau datang ke kantor zakat. Alhamdulillah, tengok apa potang nanda omong berzakat lah datang. Ya, mungkinnya banyak membayar zakat ya. Sampai itu duduk bertanya ke amil zakat. Dek, ya. Ada ndak zakat untuk saya? Ha, bayangkan dari uang nan kayo sampai rumah 5 miliar akini meminta zakat. Oleh sebab itu yang belum bayar zakat, bayarlah. Kau bukan nakut-nakuti dah. Zakat. Ado aja cara Allah Taala membuat hilang. Ndak ada barokahnya. Kalau ada bapak ibu memimpan duit 1 juta zakatnya 2,5%. 1 juta zakatnya 2,5%. Kalau 1 juta 2,5%-nya berapa tuh? Memang kalau cerita duit kok banyak uang lupa. 2,5 juta. 1 juta, 1 juta. Insyaallah bapak-bapak punya duit 1 juta. Enggak lah, ada orang amin kan? Insyaallah awak masing-masing punya duit 1 juta. Amin. Zakatnya 2,5 juta keluarkan. Ditahan duit 1 juta kok. Ditahan, disimpan, disimpan. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dibawa ke tukang kusuk, makin sakit. Dicucuk pakai jarum, ada tubek cucuk, apa namanya? Akupunktur. Cucuk pakai jarum, tidak hilang. Pakai paku payung, makin sakit. Dibawalah ke rumah sakit Malaka. Sampai di Malaka datang dokter Cino membawa martil ketek. Nah, dipukulnya nanti. Ayah, lapuk lah. Lama pakai. Jadi, apa cara dokter Cino? Kata dokter Cino, tenang, jangan takut. Kita sudah import barang dari Cina. Letik sebelah kanan, ogonya ompek 10 juta. Sebelah kiri, ompek 10. Ongkos pasang 20. Pas satu. Maka kalau terasa agak-agak nilu, itulah doket itu. Bagi yang penyakitnya sama, jangan tersinggung. Tidak ada unsur kesengajaan. Ambo termasuk ustaz yang tidak pandai sindir-menyindir. Apa nanado di kepala ambo, ambo sabi. Ambo tidak pikirkan uang tersinggung. Ada beberapa jamaah melapor. Tersinggung kan. Dan beberapa jamaah yang tersinggung tuh 2 bulan sudah tuh mati. Lama-lama. Nah, itulah. Ambo tidak menakut-nakuti, tidak menyamar. Menyampaikan apa yang terjadi. Nah, amun tak pandai menyindir-nyindir orang. Sampai kini, dulu, aku ceritanya dulu ada pengurus masjid mengundang ambo, Ustaz, tolong Ustaz sindirkan. Apa masalahnya? Iku ada orang bersedekah 3 juta untuk masjid. sesudah kami belanja semen, batu, kerikil, bosi, ini mintanya balik. Kami hutang gini, hutang gini. Coba Ustaz sampaikan tentang hadis. Wah, ambu bacakanlah. Al-a'idu ila hibatihi kal qalbil ladzi ya'udu ila qai'ihi. Orang yang memintakan sedekahnya, sudah sedekah diminta lagi, seperti anjing yang menjilat untahnya. Selesai pengajian, mohon maaf Bu ya, orang itu tidak leti Bu. Awak lah habis suara pun tidak tiba. Sesudah itu ambo tidak mau menyindir-nyindir Bu. Kalau memang ada orangnya, mana saja buat langsung. Berani Ustaz ampek mata semuanya, jangan ampek tiga pun berani. Nah, oleh sebab itu berzakatlah. Berapa batasan zakat kau Buya? 85 gram omeh. Ingat, 85. Jangan keluar dari sini berubah jadi 58. 85 gram. Berapa? 85 gram omeh kali 5000 42.500. 42.500. Siapa saja yang berpenghasilan 42.500 selama setahun, lah kalau zakat. Mau bapak ibu saya ajarkan supaya tak berzakat? Kocau. Berapa ginilah dapat? 40. Iya. Bulan muka berapa? Dapat 5 juta lah ibu ya. Jadi 45. Iya. Lah dapat 40, bolikan ke tanah. Datang ambil zakat. Pak, keluarkan zakat. Dah ada. Nah, tabung lagi. Sudah berapa? 41 ya. Itu dah okey lah itu. Ya. Apa? Bolikan ke motor. Lah, semua hidup tak berzakat. Bisa. Tapi yo tadi tu lah. Weh lah. Nah, berzakatlah. Tiap bulan apa setahun sekali Bu ya? Yang pegawai, PNS, ASN, BUMN, itu keluarkan setiap dapat. Caranya 42.500 bagi 2 boleh bulan. Maka sebulan 3.6. Siapa nan ban dapat 3.6, 3.600 sebulan sudah kena zakat. Gaji apa kau Bu ya? Pendapatan total, gaji, uang tunjangan, SPPD, gaji 13, THR, uang sifak, uang tunjang, uang sundul, uang sikut. Total sudah. Berapa dapat bulan kau? 4 juta. Setiap 1 juta 25.000. 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 1.000. Berapa dapat? 10 juta. 250.000. Berapa dapat? 20 juta, 500.000. Berapa dapat? 40 juta, 1 juta. Berapa dapat? 1M Bu ya, 1 miliar, 25 juta. Keluarkan. Alhamdulillah. Kemarin ambo ceramah di Palembang, mesti Ustaz Somad. Yalah, sampai situ beritahulah ini. Alhamdulillah Ustaz Somad, Allah membukakan rezeki. Zakat saya tahun ini lumayan. Berapa zakatnya Pak? 2 miliar. Zakatnya 2 miliar. Lah mau waktu monong, kok berapa duitnya? Bayangkan itu. Ambo selama ceramahku memang banyak bertemu makhluk unik-unik. Iya. Ada pun ambo suruh orang, Ustaz, saya kemarin berzakat 25 juta. 25 juta. Berarti penghasilan apa tahun kau 1M? Enggak. Berapa dapat? 3 juta. Oh salah hitung. Kalau 3 juta, 2 juta setengah, 7 juta setengah. Dia apa-apa keluarkan 25 juta. Saya ingin memancing Allah Ta'ala, Pak. Hah? Allah dipancing. Ambo kan dapat kini 3 juta. Yo, ambo kalau kan 25 juta. Supaya tahun muka ambo dapat 1M. Oh, ikut lain utaknya. Tuh biasa. Macam-macam so, jauh berjalan banyak ditengok. Lamu hidup banyak diaso, lamu jadi ustaz banyak yang curhat. Masuk kantor, keluar kantor, masuk kantor, keluar kantor. Jamaah, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Selesai acara, tak ada bayar zakat. Kami kok susah, gue ya. Susah. Setiap masuk kantor tidak ada dapat gaji, tanda tangan aja. Codohnya lah di bank lah. Aku contoh orang bahil. Pada alinya lah mengambil duit itu duluan. Inyola menggadaikan STNK, BPKB, SK, PNS. Sudah diambilnya duluan 3 juta, 2 juta. Langsung keluarkan. Kenapa tidak dikeluarkan duluan? Sesudah dipakai duit boliko. Ada datang menagih zakat. Tidak ada. Ambo susah. Ah, disusahkan Allah, betul. Bau tahu. Hati-hatilah. Nah, memang habis ceramah kau memang hilang selera makan. Oleh sebab itu bayarlah zakat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, selamat dalam agama. Wa afiatan fil jasad, badan sehat. Wa ziyadatan fil ilmi, ilmu bertambah. Tapi nan keempe, wa barakatan, rezeki barokah. Bayar zakat. Tidak ada halangan bagi awak kabupaten Pelalawan. Alhamdulillah, pejabat-pejabat awak yang punya kekuasaan dititipkan Allah segenggam kekuasaan di tangannya, nyepakai, diberikan kemudahan, bentuk Dewan Syariah, bentuk Amil Zakat Nasional, bentuk Basnas, support dari Pemda sudah, tinggal lagi masyarakat bayar zakat. Berapa anak yatim bisa sekolah, berapa fakir miskin bisa terbantu dengan zakat-zakat ini. Kalau tidak, na'uzubillah. Dah, selesai. Habis bayar zakat, zakat fitrah, zakat mal, solat Idul Fitri. Solat Idul Fitri kau orang tak perlu diajak. Solat subuh perlu diajak, tapi solat Idul Fitri tak perlu. Karena solat Idul Fitri orang nan tak sembahyang pun datang. Itu Idul Fitri. Kadang ada masyarakat kau awak tamunya seminggu sekali, itu namanya jamaah Jumat. Ada setahun dua kali, Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun masbuk lo datang. Idul Adha datang bawa kupon nak ambil daging. Solat dua rakaat itu bukan intinya. Inti dari Idul Fitri adalah mendengarkan khutbah. Maka jangan sampai tak dengar khutbah. Ini banyak nih khotib berapi-api dengar khutbah. Hanya asik dek baju. Bapak tu. Nantilah. Di situ khotib khutbah, di situ lah yang membahas. Ini mukenanya beli di mana? Cantik bunganya ya. Esok kalau ada orang bertanya itu ke ibu, ini beli di mana? Diam. Bunga apa nih? Bunga tai ayam. Tangan khutbah. Khutbah. Zaman Nabi, perempuan, maaf. Perempuan yang sedang haid dibawa ke tanah lapang, tidak sholat, mendengarkan khutbah. Makanya pasang sound system. Panitia-panitia sholat id, bapak-bapak pengurus masjid, keluar duit sikit untuk sewa sound system bagus, tak apa-apa. Mantap. Mana contoh standarnya? Ah ini, macam inilah. Mantap. Kadang awak punya khutbah ini tak jadi khutbah. Suara. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mana khutbah? Sebab itu khutbah penting. Khutbah Idul Fitri macam khutbah Jumat. Dua khutbah. Khutbah satu, khutbah dua. Ha, pakai takbir. Ha, mati lampu lah. Ini streaming ni. Streaming rekam. Banyaklah orang yang menonton streaming tu bertanya, cerah wajah ustaz sekarang. Dia tak tahu lampu terang benar. Sangkonya cahaya zikir tarikat Naqsabandiyah. Rupanya lampu terang benar. Ustaz Somad, yo. Hambo lah ikut zikir kau, Buya. Jadi malam tadi nampak ambo badan bini ambo tu bercahaya sebenarnya, Buya. Cahaya apa tu, Buya? Bini mingkak memeriksa HP. Yang sedang memeriksa HP bercahaya rupanya. Sangkonyo cahaya dari malaikat. Rupanya cahaya Samsung. Apa hubungan dengan ini, Pak Ustaz? Cahaya akan diberikan Allah karena keikhlasan membayar zakat, keikhlasan sholat, keikhlasan zikir dan doa. Malam ya ja'alillahu lahu nuran. Siapa yang tak diberikan Allah cahaya, fama lahu min nur, maka tak akan mendapatkan cahaya. Mudah-mudahan kita yang mendapatkan cahaya selesai Ramadan ini, insyaAllah. Jam 6 lewat 15, jam 6.20 habis. bahan sudah habis, belum lagi. Kok mau sejam lagi? Apalagi amal bermaaf-maafan. Minta maaf tidak perlu nunggu Idul Fitri, tapi waktu Idul Fitri tak mau memaafkan, hati-hati. Minta maaf sekarang, minta maaf Idul Fitri, bagus. Tapi waktu Idul Fitri hati terbuka. Mohon maaf Pak Bupati, maaf lahir batin. Mohon maaf Pak Wakil Bupati, maaf lahir batin. Mohon maaf. Mestinya awak yang datang satu-satu ke rumah itu, tapi karena tak sanggup, maka maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Lah, selesai. Makanya yang paling enak maaf itu orang-orang kaya. Ambo tengok orang-orang kaya dibuat open house and open heart. Open house, rumah terbuka. Open heart, hati terbuka. Makan. Diundanglah tetangga, kawan, sahabat. Makan, makan, makan, makan. Nah, selesai makan, minum, minum, minum, minum. Nah, makan kuih, makan kuih, makan kola. Nah, sesudah itu kata sambutan dari sahibul bait. Saya selama bertetangga, bersahabat, kawan ini, maukah Bapak Ibu maafkan saya? Tentu uanglah konyang. Nah, itu cara minta maaf. Ustaz, ambo minta maaf kok perlu ndak ambo sebab silap salah saya? Ndak perlu. Pak, maafkan ambo Pak, bodang dosa ambo ka Pak. Apo? Ambo bawa bini Pak potong tiga. Oh, jangan. Poinnya ke dapur bawanya panjang. Tapi kalau bersifat materi benda perlu, Pak, ambo minta maaf. Apo? Potong awak kan dokek kebun sawit tu yo. Ambo geser panjang 5 meter. Tapi ambo balikkanlah. Lah. Berapa lama sawit tu minta ambil? Adalah agak 20 tahun. Balik kan? Makan haram mawak. Siapa nak menggeser sempadan tanah Shibran sejengkal, sayutawaku dililitkan lehernya min sab'i aradin, 7 lapis tanah. Alhamdulillah bu ya. Ambo sejengkal tak pernah. Ah, semeter ado. Minta maaf. Banyak duit awak 30 juta pergi ke Mekah, menangi di pintu Kaabah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Tak bisa minta ampun kepada tetangga, kawan dan sahabat, mesti minta maaf. Tapi apa datang ke rumahnya 2-3 kali tak ada dibukanya pintu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tak inya kalu. Apa keluar? Anjing herder. Kita tak perlu memikirkan dia memaafkan atau tidak. Yang penting kita minta maaf. Assalamualaikum, minta maaf ya Pak. Apa? Tidak apa. Tidak perlu dia maafkan atau tidak. Yang penting kita minta maaf. Tapi jangan nak sabit di mukanya. Jangan. Minta maaf ya Pak. Masalah Bapak maafkan atau tidak tak penting bagi saya. Oh, jangan. Itu sakit hati. Lah minta maaf. Amal yang terakhir. Last. Amal terakhir. Puasa. Oh. Puasa 6. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa, summa atba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari puasa bulan Syawal, kana kasyamid dahri, samo seperti puasa setahun. Jangan sampai ndak puasa 6. Jangan sampai ndak puasa 6. Ambo walaupun puasa 6 ko sunat, tapi ambo tiap tahun mewajibkan pada diri ambo, di ambo berceramah. Jangan mengajak ulang aja. Puasa 6, puasa 6, puasa 6. Ustaz lah puasa, ambo banyak undangan halal bihalal. Walaupunnya sunat, tapi bagi yang berceramah mesti puasa 6. Ada orang menyabi, puasa 6 kena 6 hari bu ya. Sedangkan 30 hari awak kuat, 30 hari awak kuat dek sodo orang puasa. Puasa 6 ku awak puasa orang indah. Godaan banyak, pengalaman pribadi ambo puasa 6 godaan banyak. Puasa ambo pergi ambo ke kampus. Selesai acara kampus, datang pegawai. Ustaz, masuk ruangan dosen. Ada apa? Nasi kotak. Khutbah mau di masjid kantor DPR, Darul Abror. Habis khutbah datang jemaah. Ustaz, ya, pindah kita pondok bau. Ambo puasa. Selesai puasa, tidak ada uang ajak makan. Anjir, jadi godaan yang besar. Bertamu awak ke rumah orang. Pak, silakan makan. Kalau awak batalkan, boleh. Tidak salah batalkan puasa sunat. Silakan batalkan. Tapi kalau ambo diajak orang makan, buya makan, ambo tanya lauknya apa dulu. Kalau ikan masin salah. Sayang. Eman-eman gitu orang Jawa. Lah, itulah amal-amal awak dari akhir puasa kok sampailah di bulan Syawal. Kami buya kami tinggal 7 hari potang, ibu-ibu tidak puasa 7 hari, nanti Syawal kami ganti nanti 7 hari kau dulu, atau langsung kami puasa 6, ganti 7 hari dulu qada. Sesudah ganti 7 hari barulah puasa 6. 7 tambah 6 3 boleh, habislah gelamai. Nan seelok-eloknya puasa dulu 7, sesudah 7 baru puasa 6, itu afdal. Tapi kalau tidak sanggup, puasa saja 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa 6. Kenapa Ustaz sebut tadi ibu-ibu? Ada ibu-ibu itu tinggal puasanya 7 hari, rupanya lakinya sampai boleh hari tinggal. Bapak-bapak yang potang tinggal sampai boleh hari qadha di bulan Syawal, menurut mazhab Syafi'i, Imam Abu Zakaria Al-Ansari, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, siapa nan puasa 6 hari di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunat 6 Syawal. Ini motivasi. Tak bisa di awal di tengah, tak bisa di tengah di ujung, tak bisa di ujung habislah. Oleh sebab itu kita amalkan. Itulah amal-amalan. Tak ingat yang Buya tahapu aja Buya sampaikan tadi. Rekamannya ada insyaAllah. Ini kamera kau 3 hidup. Bukan tak hidup. Nampak ada lampunya hidup.